بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan pembahasan kita di Aqidah Wasithiyah masih di mukaddimah pembahasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari yang pertama masih di awal dari dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida qawluhu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini pada syahadat yang kedua. Kata muallif Syekhul Muslimin rahimahullahu taala, naqul fi asyhadu ma qulna fi asyhad bi asyhadu al-ula. Sama seperti kasusnya pada syahadat yang pertama. Kemudian asyhadu anna Muhammadan huwa ibn Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. Beliau adalah putranya Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi dari Bani Hashim yang merupakan keturunannya dari Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Dan ini merupakan asyraf nasab, nasab yang paling mulia dan bertemu dengan Bani Israel ini pada mbahnya yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, bangsa Arab, kemudian dengan Bani Israel ini sebenarnya masih satu keluarga karena Israel adalah Nabi Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ini qala hadha an-nabi al-karim huwa Abdullah wa rasuluhu, dan nabi yang mulia ini beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Wa huwa a'bada an-nas lillah, beliau adalah manusia yang paling beribadah, paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asyadduhum tahqiqan li ibadatihi, dan beliau juga yang manusia yang paling merealisasikan dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana alaihi salatu wassalam yaqumu min al-lail hatta natawarram qadamah, beliau bangun malam untuk qiyamul lail sampai tungkaknya, telapak kakinya ini bengkak. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bagaimana engkau melakukan seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu, yang sudah terjadi ataupun yang belum. Fa yaqul, maka beliau menjawab, afala akuna 'abdan syakura, tidakkah pantas aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka ini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Dan ini makna daripada syukur adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini karena Rasulullah SAW mengatakan afala kuna abadan syakura. Jadi dengan beliau sholat malam sampai telapak kakinya bengkak, ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya syukur ini adalah dengan anggota badan, dengan perbuatan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan lisannya saja mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tiga-tiganya hatinya meyakini kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, keutamaan, kelebihan, kemudahan dan berbagai kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diyakininya, lisannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuhnya juga senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang tahu dan mau untuk bersyukur. Dan ini kita senantiasa berharap agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala atna 'ala al-'abd asy-syakur hatta qala an-nuh, karena Allah Subhanahu wa taala memuji terhadap hambanya yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya beliau Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang bersyukur. Ini di awal surat, ayat ketiga di surat Al-Isra. Qala fa arada an-nabi alaihi salatu wassalam an yasila ila hadhihi al-ghayah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan untuk sampai kepada derajat ini, kepada tujuan ini, yakni abadan syakura, hamba yang bersyukur. Di mana Nabi Nuh alaihi salam satu di antara Nabi ulul azm, memiliki azimah yang boleh dikatakan ulul azm karena memiliki tekad yang kuat, kemauan yang keras. Dan ini Nabi Nuh alaihi salam yang pertama, merupakan rasul yang pertama alaihi salatu wasalam yang beliau berdakwah sampai 950 tahun. Ini 1000 tahun kurang 50. Seperti disebutkan di surat Al-Ankabut. Ini alfasana 1000 tahun kurang 50 illa khamsina ama. 950 tahun berdakwah. Umurnya tentunya lebih dari itu. Umurnya lebih dari itu. Dan tetap bersabar menghadapi kaumnya, dan ini pun hanya berapa orang saja yang berapa gelintir saja yang ikut bersama beliau alaihi salatu wassalam pun juga tidak tergoyahkan. Itu sahabat. Yang ini Allah Subhanahu wa taala memuji dengan kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dan syukurnya dengan ujian-ujian yang berat dari kaumnya dan bahkan dari anaknya sendiri. Dari anaknya sendiri di surat Hud ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perbincangan antara bapak dengan anak ini. Bapaknya sudah menasihati terus, diingatkan-diingatkan terus. Sampai dikatakan, "Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami." Namun apa namanya, anaknya tetap ngeyel dan mengatakan, "Sa'ali ilal jabal ya'simuni minal ma', saya akan berlindung ke atas puncak gunung, berlindung dari air ini." Dan dikatakan, "La asinal yaum min amrillah." Tidak ada yang bisa terjaga pada hari ini dari perkara Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minal mukhrafin. Dia termasuk golongan orang-orang yang tenggelam. Ini tentunya ujian yang berat. Namun beliau tetap tabah. Ini Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai abadan syakur. Dan ini yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa liya'budallaha ta'ala haqqa ibadihi. Dan beliau menginginkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan. Wa li hadha kanat qannas wa akhshan nas lillah wa akhshan nas lillah. Karena inilah, dengan tujuan ini ingin menjadi hamba yang bersyukur dan ingin merealisasikan penghambaan dengan sebenar-benarnya, beliau adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashadduhum raghbatan fi ma indallahi ta'ala. Dan manusia yang paling tamak atau paling berkeinginan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muqtada ubudiyyatihi annahu la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharra. Dan konsekuensi dari penghambaan ini adalah la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharra wa laysa lahu haqqun fir rububiyyah itlaqan bal huwa 'abdun muhtajun ila Allah. Maka ini muktadha dari penghambaan, ya, puncak atau dikatakan konsekuensi dari penghambaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau tidak memiliki untuk dirinya dan juga untuk orang lain, tidak bisa memberi manfaat atau juga tidak bisa memberikan madharat. Bahwa yang beri manfaat dan madharat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bagi Nabi alaihi salatu wasalam hak sedikit pun dalam sifat rububiyah. Yang kita mengetahui dari makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita bahas. Makna rububiyah yang setiap rakaat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi manfaat dan madarat, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun salam mutlak hak seperti ini bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah abdullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau kemudian seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki hak tasarruf. Ini diberikan hak seperti itu, maka ini tidak ada seperti itu. Bal sampai kemudian orang meminta kepada Nabi, meminta tidak kepada Allah tapi meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka hal ini adalah berarti menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ilah. Dan ini tidak dibenarkan. Bal huwa 'abdun muhtajun ila Allah, muftakirun lahu, bahkan beliau adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Muftakirun lahu, dan juga beliau fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Beliau meminta kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, beliau mengharap kepada Allah, dan beliau pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal inna Allah amarahu an yu'lina wa an yuballigha balaghan khassan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mengumumkan dan juga untuk menyampaikan dengan penyampaian yang khusus. Bi annahu la yamliku syai'an min hadhihi al-umur, bahwa beliau alaihi salatu wassalam tidak memiliki sedikit pun dari semua ini. Ini dari makna ibadah tadi. Tidak ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tidak layak untuk kemudian Nabi meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, mengharap kepada Nabi, takut kepada Nabi. Ini tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan secara khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan firman-Nya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su'." Ini surat Al-A'raf, ya. Ayat yang ke-188. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, "La amliku li nafsi naf'an wala dharra," aku tidak bisa memberi manfaat untuk diriku. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat ataupun madharat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku tahu hal yang gaib, pasti aku akan memperbanyak dari kebaikan. Wa ma masaniya su', dan tidak akan tersentuh dengan keburukan. Kalau aku tahu hal yang gaib, aku tidak akan tersentuh sedikit pun dari hal yang kurang baik. Tapi ternyata apa? Rasulullah sakit, Rasulullah juga terluka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan kepadanya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak memiliki sedikit pun. Bahkan kalau dirinya dengan demikian pula untuk keluarganya. Sebagaimana yang terkenal dari sabda beliau alaihi salatu wasalam sampai kepada putrinya sendiri mengatakan, "Ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali masyiti la ughni anki min Allahi syai'an." Wahai Fatimah binti Muhammad alaihi salatu wasalam, mintalah kepadaku harta yang aku miliki. La ughni anki min Allahi syai'an, aku tidak bisa mencukupkan atasmu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini Rasulullah SAW terhadap putrinya mengatakan seperti itu. Memindahi awla lebih lagi kepada yang lain, nasabnya juga tidak jaminan. Karena Nabi SAW juga mengatakan, "Wa man baqa biha amalu lam yusr bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan mensegerakannya, mempercepatnya. Artinya nasabnya tidak akan memberikan manfaat kalau kemudian tidak sesuai dengan amalan-amalannya, itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wasalam untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, surat Al-An'am ayat yang ke-50. "La aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia semuanya, perintah Allah Subhanahu wa taala, "La aqulu lakum indi khazainullah," aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku punya pundi-pundi Allah Subhanahu wa taala, simpanan Allah Subhanahu wa taala, "wa la a'lamul ghaib," dan aku juga tidak mengetahui hal yang gaib, "wa la aqulu lakum inni malak," dan aku tidak katakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. "In attabi'u illa ma yuha ilayya," aku mengikuti tidak lain, aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Demikian pula di surat Jin ya, di ayat yang ke-21 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inni la amliku lakum dharran wala rasyada," katakan wahai Muhammad, "sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat ataupun juga rasyad, pembimbingan, petunjuk, hidayah, taufik." Ini Rasulullah SAW tidak memiliki. Rasulullah hanya menyampaikan, "Wa ma alayka illa al-balagh." Ini tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya menyampaikan saja. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang pamannya sedih. Kesedihannya ketika pamannya ternyata meninggal di atas milahnya Abdul Muttalib. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya terkait dengan ini, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam sendiri tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya yang membelanya, yang membentenginya dari gangguan-gangguan orang-orang Quraisy. Maka kedekatan nasab ini sama sekali tidak bisa memberi manfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perumpamakan ya, di surat di akhir surat Tahrim dari imra'atun nuh dan imra'at Nuh, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam. Nah, ini selalu bersama pada istri, kurang apa? Kemudian putranya Nabi Nuh sendiri alaihi salam, ini pun juga. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan seperti ini kita bisa lebih menghargai nikmatnya hidayah. Nikmatnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini ada yang jual kita borong, ya. Meskipun dengan harga yang mahal. Seandainya itu ada yang jual. Hidayah ini mahal. Tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nikmat sekali. Nikmatul hidayah. Kita bisa mengenal akidah yang benar, memahami kalimat tauhid yang benar, dimudahkan untuk bisa mengamalkan, merealisasikan, ini kenikmatan yang subhanallah tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menginginkan untuk kemudian menjadikan dirinya adalah sebagai hamba yang bersyukur. Maka dengan seperti ini kita lebih menghargai dari nikmatul hidayah dengan semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul inni la amliku lakum dharran wala rashada. Qul inni lan yudirani minallahi ahad. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan aku dari Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau memberikan mazharat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkannya. Walan alida min dunihi multahada illa balagan. Jadi ini ayat-ayat seperti ini jelas menunjukkan bahasa Nabi alaihi salatu wasalam adalah abdullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan ilah, tidak memiliki sifat rububiyah sedikit pun. Beliau hanya illa balagan, sekedar menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ikhwan fillah jazakumullah, bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau kita meyakini bahwa beliau adalah abdullah, hamba Allah, tidak ada hak bagi beliau sedikit pun dari segala bentuk pengibadahan, bentuk penyembahan, tidak layak untuk kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam selamat. Demikian pula bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam memiliki kedudukan seperti ini, artinya beliau yang sudah diampuni dosanya dan terjaga dari dosa dan juga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jaminan seperti itu, ibadahnya saja seperti itu, mimbari aula adalah kita. Perbandingannya adalah kita. Lah kita dijamin apanya? Ya. Kita dijamin apanya? Salat, ya salat, bisa salat saja, enggak tahu bisa penuh atau tidak, kita juga enggak ngerti. Ya. Apakah kita bisa menjamin sholat saja kita setiap hari kita kerjakan, apa bisa jamin apa yang kita sudah kita tunaikan itu sempurna? Maka ini bagaimana dengan kita yang tentunya jauh dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka lebih lagi bagaimana kemudian kita menghambakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tidak layak lagi ya. Yang tidak memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri, manfaat ataupun madharat, tidak bisa. Ketika hartanya terbakar aja, ketika dirinya kecelakaan, tidak bisa selamat. Maka bagaimana kemudian untuk orang lain? Oh ini wali, oh ini Mau ini dipentung saja enggak ada yang bisa menghalangi misalkan. Bagaimana kemudian meminta kepada Nabi, meminta kepada orang-orang seperti itu. Ini tentunya adalah lebih tidak layak. Ini dengan kita memahami bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang berlebihan dalam memuji kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berlebihan dalam memuji. Ini banyak dari kaum muslimin. Dan itu jadi maunya sebenarnya ta'zim mengagungkan kepada beliau alaihi salatu wasalam, namun salah jalan. Anggapan itu adalah ibadah. Seperti bulan Rajab ini, kemudian dengan mengadakan acara Isra dan Mi'raj Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika bulan Maulud juga dengan Maulud Nabi, apalagi tambah gerbek Maulid itu sudah tidak kalau-kalauan. Ya. Maka tidak tahu ini dari mana asalnya. Yang jelas masalah Maulid dan misalnya menghidupkan orang-orang Syiah jelasnya. Ya. Orang Syiah paling getol masalah ini. Sementara para ulama kita, orang-orang Indonesia saja, orang-orang terdahulu, pendahulu kita pun enggak ada. Tarulah kepada apa namanya mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini, ya. Dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU-nya. Ini kalau melihat kembali kepada pendirinya, paling enggak suka dengan acara seperti itu. Hatta Kiai Haji Hasan Asy'ari. Beliau pun juga tidak suka dengan cara seperti itu. Apalagi kalau sampai ikhtilaf, ya, campur baur. Saya katakan seperti saya baca di bukunya beliau. Saya punya bukunya. Hadis Sari fi Mu'annatsat Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab seperti itu banyak. Dikumpulkan dalam satu berapa kali. Dan diantaranya beliau berbicara tentang masalah mulia. Tidak ada. Lebih lagi kepada orang Syiah kan keras sekali, paling keras sampai kepada Zaidiyah. Zaidiyah yang dikatakan lebih dekat kepada Sunnah, ya. Ini saja beliau keras sekali. Bagaimana kemudian sekarang apa ketua PBNU-nya malah habis-habisan membela Syiah, ya. Ini sudah keluar jauh dari tempatnya. Ini gak usah jauh-jauh, artinya kita gak usah jauh-jauh kembali kepada bagaimana Al-Quran dan Hadis ini. Nah, kalau kemudian kita merayap sedikit kepada orang yang di depan kita sendiri, sebenarnya juga sudah keluar dari hitbah. Lebih lagi kalau kemudian kita bandingkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah SAW. Apalagi banyak aneh-aneh. Banyak sekarang aneh-aneh. Baca Quran aja aneh-aneh. Macam-macam aja orang Indonesia ya. Improvisasi katanya. Ya. Tapi malah bikin ribut. Kalau bikin ribut kan berarti sesuatu yang gak manfaat, itu udah gak lazim. Ya. Dan sebenarnya kalau seperti itu gak layak untuk kemudian dilakukan. Dengan sekian banyak adillah yang ada. Dan yang pertama kali menghidupkan lagu-lagu itu siapa? Orang Iran juga. Orang Iran juga menghidupkan itu seperti orang-orang Syiah. Alinya lagu-lagu itu, ya. Maqamat istilahnya, ya. Maqamat, bacaan-bacaan maqamat yang di apa namanya di musabaqahkan tilawah, ya. Bayati, Ras, Biharka, Shika, Nahawan, seperti itu. Ini dari mana? Syiah yang keluar. Dan itu dihidupkan di diri kita. Kalau kemudian kita baca dari tulisan-tulisannya para ulama al-qira'ah, ini dikatakan adalah min bid'ah al-qira'ah. Itu saja dikatakan min bid'ah al-qira'ah. Dan jadi kita dengar bagaimana kemudian dengan langgam, ya. Langgam Jawa lagi. Besok lagi ganti lagi. Saya ketika dengar itu, karena pertama kali dengar itu ya kemarin, Allah musta'an. Ini jadi terima ketika di Papua. Apa bedanya dengan orang-orang gereja? Orang gereja menyuarakan lagu-lagu Injil mereka. Ini ternyata kalau di sana itu beda-beda lagi. Nah, kalau di sini enggak tahu nih. Mungkin anulah. Tapi kalau di Papua, di sini ada gereja dangdut, sini ada gereja rock, ada seperti itu tertampang gitu. Gitu lah. Waduh, ini kok sekarang ada lagi. Nah, kalau maka anggap aja seperti itu ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sama sekali bukan dari ta'zim sedikit pun. Tidak dengan seperti itu. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kita lihat bagaimana penghambaan. Maka konsekuensinya adalah seperti itu. Untuk kemudian apa namanya, bagaimana konsekuensi dari meyakini bahwa Nabi SAW adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh untuk kemudian berdoa kepada Nabi atau kemudian meminta kepada beliau dan semisalnya. Kalau Nabi sendiri tidak bisa memberikan manfaat atau madharat, imbabi Allah adalah yang lain. Maka ini sebagai bantahan kepada mereka, orang-orang yang menyembah kepada para wali, yang dikatakan katanya wali itu lebih tinggi dari Nabi, macam-macam saja. Ini yang pertama, abdullahi wa rasuluhu. Kemudian yang kedua, meyakini, menyaksikan, memberikan kesaksian bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Dan ini sifat yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebutkan dua sifat ini dalam Al-Quran ini. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka seperti itu. Jadi tidak pernah dengan panggilan-panggilan yang lain. Hamba Allah atau Rasul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk. Wahai Rasul, ya ayyuhan nabi. Hanya itu saja. Rasul, nabi dan 'abd. Ini panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Maka ar-rasul ini sifat yang kedua. Yang ini tentunya sifat ini tidak ada seorang pun memilikinya kecuali ya setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah merupakan khatamun nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau telah adzal amanah, telah menunaikan amanah wala soal ummah, dan berikan nasihat kepada ummah, wajahada billahi haqqa jihadi, dan beliau berjuang, telah berjihad dengan sebenar-benarnya, dan beliau adalah merupakan sayyidu waladi bani Adam, merupakan manusia yang paling mulia, bahkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yang tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari beliau, bahkan juga para malaikat. Tidak ada yang memiliki kedudukan yang mulia seperti kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Ya, kalau kemudian melihat kepada riwayat kecuali hamalatul arsy, bagian menyebutkan adalah hamalatul arsy, para pembawa malaikat yang membawa arsy, karena mereka telah sampai di langit yang ketujuh. Ini beliau sendiri mengatakan seperti bal wala minal malaikati fi mana'na fa huwa rasulullah alladhi ballagha makanan lam yablughu ahad minal bashar. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sampai pada satu kedudukan yang tidak sampai seorang pun dari manusia. Bal wala minal malaika fi ma na'lam, bahkan tidak pula dari malaikat sebagaimana kita mengerti. Allahumma illa hamalatul arsy. Kecuali dari hamalatul arsy. Wasala ila ma fawqa sab'a sama'i sabi'ah, yang mereka telah sampai ke langit yang di atas langit yang ketujuh. Wasala ila mawdi'i sam'in sami'a fi sarifu aqlam al-qadha alladhi yaqdi bihi Allah 'azza wa jalla fi khalqihi, sampai pada tempat ya yang terdengar pada tempat tersebut sarifu aqlam aqlam al-qadha. Ini suara dari takdir, pena-pena yang memberikan takdir, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir itu kepada hamba-Nya. Ma wasala ahadu fi mana la ila hadzal mustawa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada kedudukan ini. Wa kallamahu Allah azza wa jalla biduni wasitah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasalam tanpa perantara. Wa arsalahu ila al-khalqi kaffa, dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada seluruh manusia. Wa ayyadahu bil ayati al-azimah, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan ayat-ayat yang agung. Allati lam takun li ahadin min al-bashar aw ar-rusul qablahu, yang tidak pernah ada diberikan kepada seorang dari manusia atau seorang rasul dari sebelum beliau alaihi salatu wasalam, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Azim. Maka Al-Qur'an Al-Karim ini tidak ada bandingannya dengan ayat-ayat yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka mengatakan seandainya turun kepadanya ayat-ayat dari Rabb-nya. Qul, katakanlah, innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum bi. Katakan, sesungguhnya ayat-ayat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tiada lain hanya memberi peringatan, seorang pemberi peringatan yang nyata. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya telah kami turunkan kepadamu alkitab, Al-Qur'anul Karim, yang dibacakan atas mereka. Allah mengatakan tidakkah cukup dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mencukupi dari yang lainnya. Dan ini cukup dari segalanya, dari yang lainnya. Tapi untuk siapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf, liman kana lahu qalb aw alqa as-sama wa huwa syahid. Ya. Bagi orang yang masih memiliki hati aw alqa as-sama wa huwa syahid. Atau kemudian alqa as-sama, memasang pendengarannya dengan baik, sampaikan kepadanya al-haq, dan dia pun memberikan kesaksian. Ammal murid, adapun orang-orang yang menentang, berpaling, maka tidak akan jauh berbeda seperti perkataan sebelumnya, perkataan orang-orang sebelumnya. Orang-orang yang hatinya berpaling, maka perkataan dari dulu sama. Apa katanya? In hadza illa asatirul awwalin. Ini dongeng, kisah-kisah dahulu saja. Ya. Kan itu pula yang dikatakan Gus Dur dulu kan begitu. Dan Al-Qur'an tadi. Ketika mengatakan bahwa ini kan bahwa dalam Al-Qur'an pun juga ada cerita yang porno katanya. Seakan seperti cerita begitu saja. Bahkan juga ada orang-orang yang katanya mereka adalah pembaharu sahwa Islamiyah katanya, tapi ketika berbicara dengan Al-Qur'an apa katanya? La haula wala quwwata illa billah, mengatakan ini bahwa ketika apa sinetron itu sudah ada contohnya dalam Al-Qur'an katanya. Masrahiyah katanya. Al-Qur'an ini adalah sebuah masrahiyah, sebuah teater katanya. Loh itu kisahnya Imra'atul Aziz katanya. Ah, wala quwwata illa billah. Ini umumnya Qurdawi ini. Seperti itu. Super dulu. Ngeri. Maka kalau orang-orang nanti berpaling, ya perkataannya tidak jauh beda dengan sebelumnya, mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Dongeng saja. Maka ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Beliau adalah penutup para nabi. Yang dengan dua sifat ini, ya, ini tentunya adalah menjadikan apa namanya sikap yang tengah-tengah. Tidak gulung juga tidak menggambangkan. Ketika meyakini, menyaksikan bahwa beliau adalah seorang abdullah, beliau hamba Allah, maka tidak gulung, tidak melebihkan bahwa dari seorang manusia. Dan juga namun beliau adalah bukan sembarang manusia. Wa rasuluhu, nah ini beliau adalah seorang rasul. Memang beliau adalah nabi, memang beliau adalah seorang manusia biasa, namun beliau adalah seorang yang membawa risalah. Untuk tidak tafri, tidak ifrat, tetap memuliakan. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taqrumu kama qalan nasara bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluhu." Jangan kalian berlebihan dalam memuji kepada sebagaimana orang-orang Nasara yang telah kelewatan dalam memuji kepada Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun, sungguhnya aku hanya seorang hamba. Faqulu 'abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah hamba Allah dan utusan. Ini yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk kita memuji beliau adalah tidak lebih dari ini. Khairuddin Jazakumullah, makna dari dua kalimat syahadat, apa dua kalimat syahadat bersyahadat Rasul ini, insyaallah ta'ala beliau akan menjelaskannya bagaimana konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai qudwah teladan kita dan yang paling kita cintai, manusia yang paling kita cintai, ya, manusia yang paling kita cintai mengalahkan siapapun, bahkan keluarga kita, anak istri kita, ini saja kita lihat ibadahnya seperti itu, maka sudah kita benar-benar memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Sudah kita tunaikan daripada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sebagai manusia. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar senantiasa diberikan taufik dan bimbingan, diberikan kemudahan dalam kita menunaikan ibadah kita dan kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap kepada amin bin Husaini wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.